India. Boru nikah papa main di pandita. Gorang dolak segeri baik ko jamila. Diripu anak boru hape rau minaina. Ko jamila. Oh, jamila, jamila. Da bitang pilin India. Boru nikah papa main. Rasna digo guido mangula pasikola hona nakonna tak songon solu balon marsia rutu botean songoni mana torasna patibo pangkat ni gelengna oh jamila Pili